sedang dilanda asmara. Hidup di dunia seakan hanyalah berdua. Saling percaya dan dengan rela kan menerima dalam segalanya. Melodi asmara nan sahdu berjuang dalam senandungku bagai simfoni dua beda dalam satu janji. Semoga abadi cinta ini hingga akhir nanti. Sedang dilanda asmara, hidup di dunia seakan hanyalah berdua. Saling percaya dan dengan rela kan menerima dalam segalanya. Melodi asmara nan terkuang dalam senandungku bagai simfoni dua beda dalam satu janji. Semoga abadi cinta ini hingga akhir nanti.